بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita mulakan ijtima' ilmu kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Al-Qamuddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulakan majlis kita dengan kitab yang pertama, Al-Mu'inul Mubin, jilid yang pertama, muka surat yang ke-22, Sunat-Sunat Wudhu. Sunat-Sunat Wudhu yang pertama, membaca Bismillah pada permulaan mengambil wudhu. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddu bismillah, mulakan wudu dengan membaca bismillah, berwuduklah kamu dengan membaca bismillah. Bismillah bukannya wajib, bukan rukun di dalam wudu. Dia adalah sunat. Kenapa bismillah cuma sunat, tidak jadi rukun? Sebab kadang-kadang kita terpaksa mengambil wudu pada tempat yang tidak dibenarkan membaca bismillah. Seperti dalam tandas kita tu dilarang baca bismillah, dilarang menyebut kalimah Allah, dilarang membawa tulisan-tulisan yang ada ayat Quran, kalimah Allah, haram dibawa di baju kita ke, di topi kita ke, di dompet kita ke. Kadang kita tak perasan dalam dompet kita tu ada ayat Quran, ada tulis bismillah ke dalam dompet kita, kita masuk dalam tandas kita bawa. Kadang-kadang dalam handphone kita. Kalau dalam handphone tu tak dituliskan di hadapan handphone kita tu, tak jadi hal. Ni tengahnya ditulis bismillah depan tu, dalam handphone tu, sebagai muka kata di dalam dia punya depan handphone dia tu, dalam handphone dia tu. Jadi bila ada tulisan-tulisan macam itu, dia bawa masuk dalam tandas, usahlah, berdosa. Jadi kalau tuan-tuan nak bawa handphone dalam tandas boleh, tapi pastikan tidak ada kalimah-kalimah di hadapan ini yang tertera perkataan Allah, perkataan ayat Quran dan sebagainya. Baik, tetapi dibolehkan mengambil wuduk dalam tandas, tak jadi hal. Bukannya najis pun, tuan-tuan basuh bekas-bekas najis itu basuhkan ke semuanya, maka najis itu kita pun pam dah ke mana-mana dah pergi najis sudah. Dah masuk dalam tangki dah pun. Maka bolehlah mengambil air wuduk di situ. Tetapi tidak dibolehkan membaca bismillah. Sebab itulah bismillah tidak jadi rukun. Kerana ada tempat yang tidak boleh kita membaca bismillah tetapi dibolehkan mengambil wuduk. Maka kalau tempat boleh baca bismillah, silakan baca. Misalnya di paip air di luar tu, bacalah bismillah. Tapi kalau kita ambil wuduk di dalam tandas misalnya, tak payahlah baca bismillah. Walaupun hukum dia sah ambil wuduk di situ, tapi haram baginya membaca bismillah. Begitu jugalah dengan menjawab salam, memberi salam ketika di dalam tandas itu. Baik. Dan kalau siapa-siapa yang saja-saja tidak mau membaca bismillah, maka terputus keberkatannya. Sesungguhnya tiada wajib membaca bismillah kerana ayat wuduk yang telah menerangkan akan mewajibkan bismillah, manakala yang sesempurnanya ialah bismillahirrahmanirrahim. Sebutan yang paling sempurnanya ialah bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil wuduk paling sempurna. Dan kata Nabi, siapa-siapa yang tidak membaca bismillah, kullum ri'in zibalin la yubda fihi bismillah bi bismillah fahuwa aqta'un. Barang siapa yang memulakan sesuatu kerja tidak membaca bismillah, maka terputus keberkatannya. Fahuwa aqta', terputus keberkatan. Tetapi ada beberapa benda yang dibuat tanpa perlu membaca bismillah. Seperti perbuatan membasuh najis, tak ada baca bismillah. Tuan-tuan nak samak, taik babi ke apa ke, samak sajalah, tak ada baca bismillah. Nak basuh najis, najis sendiri ke najis anak ke, tak ada baca bismillah. Sebab itu perbuatan yang keji. Ataupun menyapu sampah, tak payah baca bismillah. Hidup mok lantai tu, bismillah, tak payah. Benda yang baik silakan bismillah. Benda yang tak berapa baik, benda yang keji, yang tak sesuai dengan kalimah Allah, maka tiada baca bismillah. Sebab itu dalam surah Bara'atun minallah itu, surah Bara'ah, surah At-Taubah, mana ada bismillah? Sebab diturunkan ketika suasana peperangan, suasana tak ada belah kasih, suasana menumpahkan darah. Maka tak sesuailah diturunkan bismillah ketika keadaan perang huara itu dengan sifat Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebab itulah bila kita baca Bara'atun minallah ataupun surah At-Taubah, tidak ada bismillah. Terus baca a'udzubillah sampai habis Bara'atun minallah. Bukan semua tempat kena baca bismillah. Apatah lagi benda haram. Jatuh berdosa pula baca bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, dibacanya bismillah, tikam nombor ekor 2244. Lagilah dosa. Dengan bismillahirrahmanirrahim dicurinya harta benda orang. Dengan baca bismillahirrahmanirrahim dipecah masuk rumah orang. Dahlah pecah masuk tu haram. Baca bismillah bukan pada tempatnya juga jatuh kepada haram. Sepertilah bomo-bomo, guna tanah kubur, guna batu nisan dalam berubat, guna darah, guna ayam, guna darah ayam, guna tanah kubur, guna batu kain nisan, kain kapan, guna benda yang syirik, tapi baca bismillah, maka tetap hukumnya berdosa. Dan tidak jadi halai dengan sebab baca bismillah, walaupun baca bismillah tetap jadi haram perubatan-perubatan yang bercanggah dengan hukum syarak dan syariat tadi. Baik, itu yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, membasuh kedua-dua tapak tangan sehingga pergelangan tangan sebelum berkumur. Ini adalah sunat yang kedua. Sebelum kita basuh muka, sebelum kita berniat, sebelum kita berkumur, basuh tangan itu. Itu tentu guna basuhnya. Sama ada tangan kita kotor ke tak kotor ke, sunat dibasuh tangan. Yang ketiga, sunat berkumur-kumur. Ittiba. Sunat berkumur-kumur. Ittiba itu apa? Sebab Nabi buat. Kerana ittiba, maksudnya kerana Nabi buat. Sunat berkumur-kumur kerana Nabi buat. Bukan setakat bersugi, berkumur-kumur Nabi buat. Apa makna berkumur-kumur? Berkumur-kumur maknanya ialah melari-larikan air di dalam mulut. Macam mana ustaz melari-larikan air dalam mulut? Tak tahulah tuan-tuan. Tuan-tuan guncanglah air dalam mulut tu. Bukan setakat buang. Bukan tuan-tuan kena... Kena macam tu lah. Buang. Nak buang tu pula janganlah main lawan siapa jauh. Ni adik-adik kita ni. Orang bujang-bujang macam adik-adik kita ni. Jenis-jenis remaja ni. Lawan. Udah macam lontar peluru pula jauhnya. Jadi buanglah elok. Nabi tak ada main bila nak kubur main sembur orang. Tak ada tuan-tuan. Nak buang, buang di bawah kaki kita. Buang depan kaki kita. Jangan buang pada kaki orang. Kadang-kadang kita ambil wuduk kubur-kubur, kita saja buang ke kaki orang sebelah. Panas je kaki orang tu. Kan ada yang makan kaki gang ni, kita dah bergaduh pula. Orang sembahyang, mereka duduk bergaduh tempat wuduk. Baik, yang ketiga, yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung. Sebab apa buat? Kerana Rasulullah buat. Macam mana cara nak masukkan air dalam hidung? Ambil air, bubuh atas tapak tangan. Sedut dan buang balik. Jangan tuan-tuan sedut terus ke atas, jangan tuan-tuan. Mau senok ni. Duk lemah ni tuan-tuan ni. Sakit. Sebab tu sunat masuk, buang balik. Bukan sunat ambil paip pergi sembur dalam hidung tu, bukan. Dia ambil, buah dalam tapak tangan, sedut dan buang. Baik. Yang kelima, menghembuskan air daripada hidung. Ma minkum min ahadin yatamatta yatamamat thumma yastanshiq fa yastansirul ahza ahrad khataya wajhihi wa khayashimi. Rawahu Muslim. Dan tiada daripada kamu seseorang yang berkumur kemudian memasukkan air ke dalam hidung, maka bila dah rata dihapuskan segala dosa di mukanya dan dosa di hidungnya. Riwayat Imam Muslim. Kelebihan berkumur dan kelebihan memasukkan air ke dalam hidung menghapuskan dosa-dosa kecil yang melibatkan mulut dan dosa-dosa kecil yang melibatkan hidung. Yang keenam, berlebih-lebih air pada keduanya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung selain daripada orang yang berpuasa, tiada sunat berkumur-kumur dan tiada sunat memasukkan air ke dalam hidung bagi orang berpuasa. Idza tawaddata faballigh fil madmadah wal istinshaq ma lam takun shaiman. Rawahu Al-Qattan wa sahihah. Apabila engkau berwudu, maka hendaklah berlebih-lebih pada berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung selama mana kamu tidak berpuasa. Jadi boleh kita berkumur-kumur lebih pun tak apa. Ya, supaya tidak ada bekas-bekas makanan di dalam mulut, supaya tidak ada bau-bauan yang kurang menyelerakan daripada mulut ketika kita bersolat. Yang ketujuh, sunat yang ketujuh, menyapu ke sekalian kepala. Melainkan bagi orang yang tidak ada rambut, tiada sunat menyapu ke sekalian kepala. Bagi orang yang ada rambut, sunat dia sapu wuduk, dia sapu kepala dia daripada depan pusing ke belakang, daripada belakang ke depan semula. Sunat itu cara Rasulullah mengambil wuduk, ambil sapu pusing ke belakang datang ke depan balik. Itu bagi orang yang ada rambut. Bagi orang yang tak ada rambut, tak adalah sunat buat. Tuan-tuan letak sajalah air di atas kepala kita tu. Baik. Dan katanya di sini keluar menyapu sekalian kepala kerana ittiba' yang diriwayatkan oleh Syaikhani, dan keluar daripada khilaf orang yang diwajibkan dia, iaitu Imam Malik. Satu mazhab dipanggil mazhab Maliki mengatakan wajib menyapu keseluruhan. Itu bagi mazhab Maliki. Tapi bagi tiga lagi mazhab, sunat saja menyapu keseluruhan. Memadai dan sah kalau menyapu mana-mana bahagian kepala. Sah lah. Imam Malik saja yang kata sunat wajib menyapu sampai ke sekalian kepala. Dalam mazhab lain sunat sahaja. Dalam mazhab lain kata hanya wajib mana-mana anggota daripada kepala, mana-mana bahagian yang dinamakan kepala kena air, sah lah semayang, sah lah wuduk. Tapi bagi mazhab Maliki, kesemua kepala ni, kesemua rambut ni kena bagi basah. Baik. Caranya apa? Meletakkan kedua belah tangannya di atas permulaan kepala, dipertemukan jari telunjuk kedua-dua belah dan kedua ibu jarinya diletakkan di atas pelipisnya, kemudian dinyalakan begini, dipasangkan. Rambut kita begitu, disapukan begini. Ha, ini bentuk sunatnya ialah ditemukan jari telunjuk, jari ibu di sini, tuan-tuan ambil. Ha, ini yang sunat. Sunat buat demi itu. Kemudian selepas ke belakang, datang balik ke arah hadapan. Sunat. Kalau rambut saya panjang tak, macam mana nak buat? Saya dah kata pada tuan-tuan, ya Rasulullah sekali rambutnya panjang, tidak melebihi bahu. Sekali, tetapi tidak melebihi bahu. Lain lepas itu, Rasulullah dan sahabat pendekkan rambut supaya senang mandi dan sebagainya. Sekali saja Rasulullah panjang rambutnya, lepas itu Rasulullah potong. Bukan makna sentiasa panjang. Tapi taklah salah tuan-tuan memanjangkan rambut, sehinggalah jangan jadi macam orang perempuan. Bagi laki-laki haram, bagi laki-laki menyimpan rambut serupa dengan perempuan, iaitu dilebihkan rambut lebih daripada bahu, maka hukumnya haram. Kerana itu dipanggil sebagai tasyabbuh, menyerupai orang lain, menyerupai perempuan, maka hukumnya haram. Begitu juga laki-laki berperempuan, haram bagi perempuan membotakkan rambut ataupun menggunting rambutnya seperti laki-laki, melainkan kerana sakit dan sebagainya. Jadi orang laki, orang perempuan gunting rambut tomboy macam laki-laki, dia potong sebiji macam orang jantan, haram juga. Ataupun orang perempuan dibotakkan rambutnya walaupun untuk berlakon, maka tetap haram kerana menyerupai laki-laki. Kalau dia kata ustaz, suami dia yang suruh ustaz, suami suruh botak, tak wajib taat lah abang. Haram laki perempuan membotakkan rambut, haram. Saya tak nak taat perintah abang. Jadi jangan taat lah pada benda maksiat. Ustaz, dia kata di rumah je ustaz, kalau keluar pakai tudung juga, tetap tak boleh. Ini bukan masalah di rumah atau di luar, ini masalah hukum. Perempuan dilarang membotakkan rambut. Baik. Kemudian, ini jika sesuatu itu mempunyai rambut yang panjang yang dapat dibalik-balikkan. Yang rambut macam ini pusing ke belakang, naik ke depan balik, itu kalau rambut ada, maka silalah buat. Kalau rambut tak ada, tak payahlah buat. Maka lalu dan balikkan, dikira sekali sapu sahaja. Adapun jika rambutnya pendek atau tiada berambut sama sekali, hanyalah dengan sekali lalu pun sudah memadai. Tak payahlah nak ambil ke belakang, pusing balik ke depan. Saya kata dah tadi, ke belakang dan pusing ke depan balik itu hanya untuk orang yang rambut ada rambut. Tambah kalau rambut dia lebat macam Syahrus Khan, silaplah lah, macam Datuk Syahrus Khan, ya, tu rambut dia tebal tu, jadi kena pusing ke belakang, datang balik ke depan. Kalau setakat rambut kita macam mawi tu, memadai sapu lah, cukup lah. Rambut pendek jenis mawi ni. Baik, habis. Yang keenam, tertib pada sekalian wuduk. Niat dulu, muka, tangan, kepala, kaki. Tertib. Jangan kaki dulu, baru muka. Itu tak tertib. Hukumnya tidak sah wuduk. Baik. Iaitu sebagaimana yang disebutkan kerana ittiba', diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabda Nabi, ibda'u bima bada Allahu bih. Artinya, mulakanlah dengan barang yang dimulakan oleh Allah dengan riwayat An-Nasa'i, yang maksudnya mengandungi bagi wudu. Jadi ikut apa yang Nabi buat, ikut apa yang Rasulullah buat, maka dipanggil sebagai ittiba'. Sekalipun hadisnya didatangkan pada masalah di sini, di antara Safa dan Marwah misalnya. Kerana kaedah al-ibrah bi'umumil lafzi la bi'khususi sabab. Artinya, adalah yang dimaksudkan ia dengan umum lafaz, bukan dengan ketentuan sebab. Daripada kaedah, di situ disebut tentang kaedah Safa dan Marwah. Tertib, mulakan daripada Safa berakhir dengan Marwah. Ya, itu dipanggil sebagai tertib. Jangan Marwah pergi ke Safa misalnya. Maka kaedah tertib pada masa sa'i, safa, kemaruah itulah dibawa dalam semua ibadat. Mesti ada tertib. Dimulakan dengan safa, dihabiskan dengan marwah. Dimulakan dengan niat, disudahi dengan membasuh kaki. Maka itu dipanggil sebagai tertib. Tidak sah safa, tidak sah sa'i kalau tidak ikut peraturan. Tertib. Begitulah dikiaskan dalam mana-mana ibadat. Mesti buat secara tertib, ikut peraturan. Maka ada orang bertanya pada saya, ustaz, kalau ustaz fikirkan semayang, rukun semayang 13, awal-awal rukun ialah niat, kemudian berdiri tegak, kemudian takbiratul ihram. Sedangkan ustaz, kalau ikutkan tak berdiri tegak dulu baru niat, kenapa niat nombor satu? Cuba tuan-tuan ingat balik, nak semayang, bukankah kita berdiri tegak dulu baru angkat takbir? Bukankah berdiri tegak dulu masa itu baru niat? Kenapa niat letak awal-awal ustaz? Yang ni yang kita kena faham. Kenapa niat letak awal-awal dalam rukun semayang? Sebab niat itu dipakai pada semua semayang. Semua semayang perlu kepada niat. Semua semayang wajib kepada niat. Semayang sunat, semayang musafir, semayang fardu, semua kepada niat. Tetapi bukan semua semayang perlukan berdiri tegak. Bukan semua semayang perlukan berdiri tegak. Kadang-kadang dia terpaksa duduk. Walaupun dia terpaksa duduk, dia tetap kena niat. Kadang-kadang dia terpaksa berbaring. Walaupun berbaring, tetap kena niat. Kadang-kadang naik kenderaan, naik unta, naik kereta, dia nak sembahyang sunat, dia tak boleh berdiri tegak. Dia tetap kena niat walaupun tak boleh berdiri tegak. Sebab itu niat adalah satu rukun yang sangat penting dalam semua jenis sembahyang. Sebab itulah niat diletakkan sebagai rukun nombor satu. Serupalah dengan kiblat dan waktu. Mana yang lebih besar? Sembahyang dalam waktu atau sembahyang menghadap kiblat? Mana lebih besar? Sembahyang dalam waktu sembahyang atau sembahyang menghadap kiblat? Sembahyang dalam waktu lah besar. Mana boleh contoh sembahyang zuhur sekarang? Duduk dalam hutan tengok jam pukul 2. Pukul 9:30. Aku nak sembahyang zuhur. Mana boleh masuk lagi? Zuhur pukul 2. 2 petang bolehlah kita sembahyang. 1:32 petang boleh sembahyang. Sekarang pukul 9. Tetapi kalau duduk dalam hutan, dah pukul 1:40, zuhur dah masuk. Di mana kiblat ya? Entah. Kamu tak ingat mana kiblat masuk matahari tadi? Entahlah, aku nampak gelap macam ni, hutan banat, mana nampak matahari? Aku masuk tadi sana matahari. Mungkin kiblatnya sana. Kamu yakin ni? Aku yakin belah sana. Allahu akbar, dia pun sembahyang. Kawan-kawan dia pula kata, mana belah sana? Belah situ tu. Aku suka kamu lah. Kamu sembahyang belah situ, aku sembahyang belah sana. Seorang sana, seorang sini. Hukumnya sah sembahyang dua-dua tu. Kerana dua-duanya yakin kiblat dia betul. Sembahyang dua-dua sah. Tetapi kalau dua-dua sembahyang pukul 11 pagi, dua-dua tak sah. Walaupun kiblatnya betul, sebab masanya tak betul. Walaupun kiblatnya betul. Tetapi kalau kiblatnya tak betul, masanya betul dan dia yakin kiblat itu betul kiblat dia, tetap sah hukum dia. Kalau dia berijtihad itu adalah kiblat yang betul dan dia yakin walaupun tak betul. Sebab itulah keletakan tentang masuknya waktu itu lebih penting daripada meletakkan kiblat. Begitu jugalah dalam bab niat dengan berdiri tegak. Niat mesti dalam semua sembahyang. Berdiri tegak belum tentu lagi. Ada yang tak boleh berdiri tegak, ada yang berdiri dalam keadaan tak tetap, ada yang duduk dan sebagainya. Sebab itulah berdiri tegak diletakkan sebagai rukun nombor 2, nombor 1 diletakkan sebagai niat. Baik. Maka sekalipun jikalau minta tolong seseorang dengan 4 orang sekalipun untuk membasuh anggotanya dengan sekaligus dan berniat ia, maka hasillah baginya membasuh muka saja. Mesti dengan tertib ya. Ya? Oh, yang ke-8. Oh, 8 boleh baca. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Silap saya. Baik ya. Ha, ini dia. Yang ke-8. Mana tadi? Baik. Nombor 8. Menyapu kedua-dua belah telinga. Di dalam dan di luar. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam masah. Masah ni maknanya kita panggil apa yang menyapu. Orang putih panggil masaj. Mengurut. Masaha bi ra'sihi wa aznihi zahirihima wa batanihima. Rawahu at-Tirmizi. Artinya menyapu ia akan kepalanya dan kedua belah telinganya di dalam dan di luar. Sunat. Sunat. Ambil dua jari macam ini, ambil dua jari macam ini, satu di dua, satu di dalam. Masuk ke dalam, naik ke atas dan turun balik ke bawah. Itu cara sunat basuh telinga. Bukan macam ini. Ada setengah orang ambil wuduk, macam itu dia basuh telinga dia. Tak dapat sunat. Sunatnya apa? Luar dan dalam. Luar ibu jari, dalam jari telunjuk. Ha, macam ini. Naik ke atas, turun balik. Itu cara sunat. Boleh buat dua-dua serentak. Dua-dua telinga serentak boleh. Tak adalah tuan-tuan nak ambil kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali, tak ada. Basuh tangan sunat kanan dulu, kemudian baru kiri. Basuh kaki sunat kanan dulu, kemudian kiri, kaki kiri. Tapi basuh telinga, dua-dua sekali serentak pun tak apa. Tak ada jadi masalah. Cuma yang sunatnya ialah tuan-tuan ambil dua jari, naik ke atas dan turunkan ke bawah semula. Itu cara sunat mengambil, membasuh telinga. Yang ke-9, menyelati-nyelati janggut yang tebal. Bagi orang yang janggut nipis macam saya ni, wajib bila basuh muka, bahagian bawah janggut ni mesti kena air. Mesti kena air. Bagi tuan-tuan yang janggutnya tebal, tak boleh nak bagi basah lah tuan-tuan macam itu, sunat. Memang janggut jenis tebal, panjang jela janggut ni, nama pun tuk janggut. Ha, jadi nak ambil tu seksa sikit. Maka tuan-tuan boleh menyelati janggut yang tebal, jambang yang tebal ini. Baik. Yang ke-10, menyelati anak-anak jarinya, iaitu diselang-selikan anak-anak jari kedua-dua belah tangan dan kedua-dua belah kaki, dimulai dengan menyelati jari kelingking yang sebelah kanan, kemudian disudahi dengan jari kelingking sebelah kiri. Sunat. Sebelum kita ambil wuduk tu, kita basuh. Masa kita ambil wuduk pun kita basuh. Dimulakan dengan kelingking kaki, kelingking kanan, dan dihabiskan dengan kelingking tangan kiri. Celah-celah kuku. Tambah tuan-tuan yang kuku panjang, yang duk simpan kuku panjang, jadi kegemaran dia. Dia tengok Hindu paria duk simpan kuku panjang, dia pun simpan juga. Dia minat Hindu buat. Orang kita ni apa orang buat, semua kita tiru. Hak Nabi buat, kamu tiru. Orang putih buat, kita tiru. Cina buat, kita tiru. Orang putih buat tattoo, kita pun buat tattoo. Orang Hindu pakai gelang oren di tangan, kita pun pakai gelang oren di tangan. Semua nak tiru. Orang putih pakai rantai, orang Melayu pakai rantai. Semua nak buat. Orang homoseks pakai subang belah kiri, kita pakai subang belah kiri. Lembu subsidi pakai subang sebelah, kita pakai subang sebelah. Semua nak tiru belakang. Yang Nabi buat tak nak tiru, yang orang kafir buat sibuk nak tiru. Orang putih buat permainan bola tanpa pantai, kita pun bola tanpa pantai. Main pakai spender je main bola tanpa pantai. Semua nak tiru. Kita pelik tengok orang Malaysia ni tuan-tuan. Ya, perangai kita ni sampai tak ada budaya. Mai kumpulan indie, kita pun indie. Mai kumpulan underground, kita pun underground. Heran tengok. Satu, tak ada satu benda yang nak dipegang. Bangsa yang hebat ialah bangsa yang menjadi ikutan orang lain. Bangsa yang tak hebat ialah bangsa yang suka ikut benda lain, meninggalkan apa yang menjadi kebanggaan pada dia. Kita dah ada kebanggaan kita, iaitu Islam. kita dah ada role model kita, iaitu Rasulullah. Tapi orang tidak mau ambil yang ini, orang nak tiru benda lain. Datang akademi, kita pun buat fantasia sia. Ya, datang Malaysian American Idol, kita pun buat Malaysian Idol juga. Tiru saja. Semuanya nak tiru. Baik, yang ke-11, mendahului kanan daripada yang kiri, sunat. Mandi mayat, sunat mendahulukan kanan baru kiri. Mandi junub, sunat mandikan belah kanan baru kiri. Begitu juga kalau kita nak serve makan orang pun, sunat mengkanankan dulu. Saya ni Khalifah Yasin, baca doa semua, amin, baru orang nak order, nak hantar makan pada saya. Mula-mula orang tu dapat dulu, yang jadi ketua tu dapat dulu makanan. Selepas tu siapa dia? Yang sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, barulah sampai yang sebelah kiri. Jadi tuan-tuan, kalau nak dapat makan, duduk sebelah khalifah, belah kanan. Jangan duduk sebelah kiri, lambat sampai. Dia suka mengkanan-kanan-kanankan dulu. Itu kalau nak buat kerja. Dalam bab untuk bapa dengan anak-anak dia, yang sunatnya dahulu diberikan pada yang perempuan. Istimewa pula kalau perempuan tu masih kecil. Abang 8 tahun, adik 8 bulan, adik dulu dapat. Abang 8 tahun, adik perempuan 6 tahun, adik perempuan dulu dapat. Itu keedahnya begitu pula. Ya, kasih sayang, letak di situ. Keutamaan letak pada yang kecil, yang perempuan ataupun yang kecil. Baik, yang ke-12, membasuh 3-3 kali melainkan menyapu kepala. Diriwayatkan daripada Ibnu Hayyah, katanya, ra'aitu 'alayya radhiyallahu anhu tawadda fa ghassala kaffayhi hatta anqahuma thumma matmadhi salatan wastanshaqa salatan wa ghassala wajhahu salatan wa dhira'ayhi salatan wa masaha bi ra'sihi marrah thumma ghassala qaddamahi ila al-ka'baini thumma qala ahbabtu an urikum kayfa kana tuhur rasulullah rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, saya melihat Ali radhiyallahu an berwudu, maka dia membasuh akan kedua belah tapak tangannya sehingga bersih kedua-duanya. Selepas basuh tangan, Sayyidina Ali berkumur 3 kali, mengisap air ke hidung 3 kali, membasuh muka 3 kali, membasuh kedua siku 3 kali, menyapu kepala 1 kali. Mai basuh kepala pula 1 kali. Basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian beliau berkata, aku tunjukkan kepada kamu cara-cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita kalau banyak air lah. Kalau air tinggal sebotol macam ini, tak payahlah buat 3-3 kali. Memadai 1 kali sudah. Ni hak kita baca ni kalau air mencukupi. Kalau air pun tinggal 2-3-4 botol ya. Air pun tinggal sikit, kalau aku basuh 3 kali, tak sampai ke kaki aku wuduk, haram pula kerana tak mencukupkan. Serupalah dalam rumah kita, kemarau dah 6 bulan, dalam rumah tinggal banyak ni lah air. Ni lah nak kongsi dengan anak, ni lah nak kongsi suami, pak nak minum. Tiba-tiba pak ambil sebotol ni. Isteri tanya, nak buat apa air tu abang? Nak wuduk. Habis tu kalau abang wudu, apa kita nak minum? Minum dengan semayang mana penting? Tanya suami kat isteri. Semayang lah. Habis tu? Nak wudu pula kan? Tapi kalau kita dah mati, macam mana nak wudu abang? Wajib dia ambil minuman. Ya, ni untuk minum. Abang nak wudu, ganti dengan tayamum. Sebab tu dia ada pilihan. Jangan, tak kira lah aku nak ambil wuduk juga, jatuh berdosa pula hamba Allah tu. Sebab tidak menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa tak ada ganti. Mana ada ganti untuk nyawa? Tapi wuduk boleh ganti dengan tayamum. Masalah dia ustaz, nak tayamum apa? Tanah pun tak ada ustaz. Kamu ni duduk di mana? Tanah tak ada ni. Kamu duduk di mana? Takkan tanah tak ada? Tanah ada ustaz. Tapi saya duduk tingkat atas, tingkat bawah ni darurah perang. Kalau saya turun, saya kena tembak. Macam mana ustaz? Dalam rumah kan ada pasu bunga. Pasu bunga tu lah kamu tumbuk, jadikan dia sebagai debu. Pasu bunga kan buat pada tanah. Masalah. Ambil pasu bunga tu, buatlah. Masalah dia. Masalah saya ustaz, pasu bunga tak ada. Labu sayung? Takkan labu sayung tak ada? Mesti ada. Saya ustaz duduk di Kuala Lumpur, bukan di sayung. Ayolah, banyak cakap. Kalau tak ada, telefon saya. Ya, nah. Cakap sekarang pun tak guna. Kita kata A, dia kata B. Kita kata B, dia kata C. Kalau kamu menghadapi situasi begitu, telefon saya. Macam dululah orang tanya, dia kata, ustaz, air mani ni najis tak? Tak. Oh, kalau gitu, ustaz, bolehlah ambil wuduk dengan air mani, ustaz. Saya kata, tak apalah, kumpulkan dulu dua kolah air mani, lepas tu baru telefon saya. Ya, dia faham macam-macam. Setengah orang dia bukan nak mengaji, dia nak test ostaz itu. Dia nak test ostazah. Baik, kemudian peringatan. Ada kalanya dikehendaki pula meninggalkan membuat tiga-tiga kali. Ada kalanya kena tinggal jangan buat tiga-tiga. Sudah terangkan tadi dah. Kerana air tak cukup dan sebagainya. Contohnya, masa bila yang kita kata tak payah wuduk tiga-tiga-tiga kali, di masa bila? Disebabkan suntuk masa. Dah lewat dah, dah habis dah waktu ni. Yang dia dengan siap kumur lah. Masa lagi 5 minit nak habis ni. Sekarang 7:20 malam. Maghrib 7:32, 7:30, lagi 5 minit lagi. 5 minit kamu nak ambil wuduk, 5 minit kamu nak ambil sembahyang, kamu nak naik tangga lagi 5 minit. Dia pula siap dengan kumuk masuk air ke hidung, teringat Ustaz Kazi ajak. Tarik, buang-buang, lama-lama habis di situ wuduk dia. Tak sempat sembahyang pun. Maka orang macam ni jatuh haram dia pula dia buat kerana melambat-lambatkan. Sekarang kamu ambil aja yang rukun sembahyang. Macam ni ustaz, saya ambil, saya dah sembahyang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah baca Fatihah dah ustaz, sembahyang asar. Tiba-tiba orang azan maghrib ustaz. Adakah saya dapat sembahyang asar? Jawapannya tak dapat. Tapi saya takbir dan niat dan baca Fatihah dalam waktu maghrib ustaz, dalam waktu asar ustaz. Saya tak sempat je, tak dapat. Tuan dikira dapat bila tuan-tuan angkat takbir, Allahu akbar. Baca Fatihah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian sujud. Sujud kali kedua, orang azan maghrib baru dapat satu rukaat dan baru dapat sembahyang asar dan tidak dikira meninggalkan asar. Tetapi kalau sedang rukuk rukaat yang pertama, orang azan maghrib, tuan telah dikira meninggalkan sembahyang asar, wajib diqada lain. Walaupun tuan-tuan niat di dalam waktu asar, tetapi tak dapat satu rukaat. Apakah dikira mendapat satu rakaat? Dikira mendapat satu rakaat ialah sempurna sujud. Daripada Fatihah, sempurna sujud itu dikira satu rakaat. Elok nak turun sujud orang azan maghrib, tak dapat satu rakaat, maka tak dapatlah sembahyang asar, tuan-tuan. Nabi kata, siapa yang menangguh-nangguhkan sembahyang asar sampailah matahari bertanduk, setan bertanduk, maka sembahyangnya itu adalah sembahyang munafik. Tuan-tuan ni banyak yang telefon saya dan kata, ustaz, saya ni balik kerja memang jam ustaz. Jadi sembahyang asar kadang-kadang lambat ustaz. Dah tahu jam, buatlah di ofis. Bawalah roti siap-siap. Dah tahu jam kata, kenapa tak sembahyang di ofis siap-siap? Semayanglah sekarang asal 4.45, 4.50. Semayang dulu baru balik kerja. Dia kata, ustaz saya balik pukul 5. Baliklah apalah ustaz. Jadi jam ustaz pukul 7 baru sampai ustaz. Dah tahu tiap-tiap hari macam itu. Kenapa tak buat siap-siap di pejabat? Di tempat kerja? Oh masalah. Kita dah tahu dah jawapannya. Aku asal balik ni mesti sesak. Asal sesak ni aku baliklah. Kalau dah tahu itu masalah kita sebagai satu rutin, solat siap-siap di pejabat. Lepas tu nak sesak-sesak lah. Tidak ada excuse dah untuk itu. Okey ustaz, itu saya tahu kita akan sesak. Masalah saya tak tahu sesak. Tiba-tiba sesak ustaz. Saya orang luar datang ke Kuala Lumpur nak pergi rumah anak. Saya tak tahu pun jalan tu jam ustaz. Saya masuk jam. Sekarang dah pukul 5. Saya bawa kereta. 5.30 pun jam lagi. 6 pun jam lagi. 6.30 pun jam lagi ustaz. Ay, asal dah lebih. Kul 7 pun jam lagi ustaz. Macam mana ustaz? Kan tu haji musafir. Kenapa tak buat siap-siap sembahyang jamaah dan qasar? Kenapa tak buat jamaah tadi dekat Behrang, dekat Tanjung Malim ke apa ke? Ustaz, kita sekarang ni masjid banyak. Buat apa nak jamak-jamak? Sebabnya boleh jamak, sebab kita tak tahu apa benda yang depan kita. Itulah sebab boleh jamak. Kan jam tu, ha? Ya, tak sangka nak jam. Tak, kalaulah saya tahu jam, saya buat jamak tadi ustaz. Sebab itulah buat je, tak payahlah fikir jam je. Tidak, asalkan musafir, jamak. Kan senang. Ada je jawapan untuk Islam tuan-tuan. Macam tuan-tuan nak pergi Pulau Pinang kemarin, semalam. Tu dia keren terbalik. Kepala keren tu duduk di atas. Reba tengok di bawah sayup je. Dia tak boleh nak imbang keren dengan kepala lori tu. Jam 8 jam tuan-tuan. Berpuluh-puluh kilo, berpuluh-puluh ribu, beribu kereta. Saya pergi ceramah di Pulau Pinang hari Sabtu kemarin. Hari Jumaat. Hari Khamis, minta maaf. Hari Khamis saya pergi ceramah di Pulau Pinang. Jam ni sampai ke sini ni, ke seberang. Bukan seminit, bukan satu jam, 8 jam tuan-tuan nak tunggu keren tu elok. Sebab itu Islam suruh kita buat jamak. Kita dah sebagai musafir. Apa nak berlaku ke, kita jamak siap-siap. Lepas tu nak keren, nak terbalik ke, jam ke, lantaklah aku dah semayang. Tak ada dah alasan untuk kita. Tuhan dah bagi tahu dah segala sesuatu yang akan menyenangkan kita. Baik. Dengan sekira-kira kalau seseorang itu menyibukkan dengannya, nescaya luput waktunya. Maka dengan sebab itu haram pula membuat 3-3 kali. Duk sibuk ambil wuduk 3-3 kali sampai terlepas sembahyang. Habis waktu sembahyang, jatuh berdosa. Serupalah kita main sembahyang. Bila kita datang sembahyang, tok imam tu dah baca qul huwallah. Tiadalah sunat pada kita Allahu akbar, Allahu akbar kabira wal ham sampai terlepas bacaan Fatihah. Tiada sunat dah baca doa iftitah, terus saja baca Fatihah. Yang kita duk sibuk iftitah tu pasal apa? Dia sunat. Sekarang ni kita nak ambil rakaat dengan tok imam, terus baca Fatihah. Dengarlah Allahu akbar kabira wal ham. Allah tok imam rukuklah. Dah Fatihah tak sempat buat. Tuan-tuan rujuk di dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang kedua. Bab mengqadakan sembahyang. Bab mengqadakan sembahyang. Imam Syafi'i kata apa? Qadak. Yang pertama qadak sembahyang. Tak payah sebut tarikh nak qadak. Saja aku qadak sembahyang subuh yang 24 bulan 2 kerana Allah Ta'ala. Jangan. Tak payahlah tuan-tuan pergi sebut tarikh bila, buku berapa punya qadak, tak payah. Tuan-tuan qadak je. Yang kedua, sunat qadak tu apa? Sunat qadak tu apa? Yang mana dulu tinggalkan? Zuhur. Ha, zuhur buat dulu. Lepas tu asar, lepas tu maghrib. Ikut aturan di dalam buat qadak. Yang ketiga, yang selalu menjadi masalah pada tuan-tuan. Ustaz, saya ada lagi sembahyang qadak. Tetapi saya nak sembahyang sunat. Adakah saya nak buat sembahyang sunat ataupun terus sahaja buat qadak? Sebab ada ustaz mengatakan bahawa haram buat sembahyang sunat jika masih ada qadak yang belum dibuat. Tuan-tuan buka dalam Bahrul Mazi jilid yang kedua, bab qada sembahyang. Imam Syafi'i mengatakan bahawa haram mengerjakan sembahyang sunat jika masih ada lagi qada yang belum diperbuat. Maka wajib dibuat qada dan tinggalkan sembahyang sunat ba'diyah, qabliyah, ratibah, rawatib dan sebagainya. Buat yang qada dulu. Ada tuan-tuan dalam kitab. Ya, dalam sebut di situ tentang masalah mana nak buat dulu, nak qada ke nak buat sunat. Kata Imam Syafi'i, kalau sembahyang rawatib, sembahyang duha, sembahyang yang tiap-tiap hari ni boleh buat, kalau ada benda qada, wajib didahulukan qada dan haram dibuatkan yang sunat-sunat yang hak biasa dibuat. Untuk sembahyang tarawih, sembahyang tarawih ni setahun sekali baru jumpa, maka boleh digile-gilekan antara tarawih dan qada. Buat tarawih 8, buat qada lepas itu. Tetapi untuk sembahyang-sembahyang ratibah, sembahyang rawatib, dua sebelum, dua selepas, lebih afdal dan lebih wajib dibuat qada. Ini banyak orang yang duduk soal pada saya tentang masalah nak qada dengan nak buat sunat. Baik. Kemudian begitu juga kalau dikehendaki air itu yang selebihnya untuk melepaskan dahaga, yang boleh mencukupkan untuk diminum kalau dengan sekali basuh saja, maka juga hukumnya haram dibuat tiga-tiga kali. Saya dah kata dah tadi, air ni untuk minum saja. Yang abang ambil wuduk pada saya apa? Dia kata, ustaz, boleh juga kita ambil wuduk, tapi suruhlah isteri tak ada air tu, nak minum, minumlah lepas itu. Oh, ada juga, dia tak faham, dia nak buat juga wuduk. Apa salahnya ustaz? Saya ambil wuduk, saya simpan dalam besin. Besin saya tak ada. Lepas saya ambil wuduk, anak-anak nak minum bolehlah. Jadi serbu guna lah ustaz. Multi level marketing tu ustaz. Tak boleh juga. Apa tak bolehnya ustaz? Bekas wuduk bukannya najis, terpulang. Allah dah bagi dah pilihan. Kamu boleh tayamum. Kenapa tak buat pilihan? Ada orang tanya pada saya, dia kata, ustaz, Islam ni satu agama yang mudah. Soalan saya, tak mana mudahnya? Tak mana mudahnya ustaz? Di mana yang kata mudahnya? Kalau sakit pun kena sembahyang. Kalau itu pun kena juga. Sebab kita ni hamba. Hamba mesti ada tanda, tandanya taat. Kemudahan yang Allah bagi ialah tak boleh buat macam ini, kamu buat macam ini. Tak boleh macam ini, kamu buat macam ini. Senang. Bukan mesti satu benda kena buat. Saya sakitlah ustaz, saya tak boleh puasa. Kalau gitu buka. Nanti kalau dah sihat, qada. Memang tak sihat dah ustaz, sampai bila-bila sakit macam ini. Bayar fidyah. Senanglah bayar fidyah. Fidyah nak bayar dengan apa ustaz? Duit tak ada. Kan makcik dapat zakat, bayarlah fidyah. Kalau makcik tak dapat zakat ustaz, anak-anak makcik ada tak? Suruh anak-anak makcik bayarkan. Apa masalah? Masalahnya ustaz, mana dia nak bayar ustaz? Dia pun semakin juga ustaz. Suruh dia qadakan. Senangnya tuan-tuan. Nanti makcik mati ke apa ke, dia qadakanlah makcik. Senang. Ada banyak pilihan. Macam makcik ni ustaz, duit tak ada nak pergi haji ustaz. Asal simpan habis, asal habis simpan. Elok nak cukup, sudah sakit pula. Tapi sekarang tak ada hajat pergi haji ustaz. Tak apalah makcik, makcik dah dapat pahala niat. Bukan makcik tak nak pergi langsung. Nak pergi, tapi duit tak ada. Tak wajib pun pada makcik. Tapi yelah, tak seronok lah tak buat haji ustaz. Kan makcik dah beranak 8 kali. Sekali makcik bersalin itu, pahalanya macam haji dan umrah. Sekarang anak makji 8, makji dah dapat 8 pahala haji. Kan untung. Oh, kalau gitu makcik nak beranak lagi lah ustaz. Buatlah, buat. Buatlah supaya dapat. Tuhan bagi pilihan ni banyak. Cuma kita tak mau ambil kepahaman tentang pilihan tu. Tuan-tuan kata, saya ni ustaz rugi ustaz, ay, pahala tak ada, anak saya tak ada, ustaz ay, tak boleh lah dapat pahala bela anak. Kereta rosak pula dah. kan, kuih dan pelak rosak, sebab itulah enjin bergegar. Kenapa tu enjin? Baik ya, patut bergegar kata saya ni. So dia pergi cek tadi, oh rupanya kuih dia rosak. Kuih tu apa? Nah. Baik, jadi tuan-tuan, pilihan yang Tuhan bagi ni banyak. Cuma cara nak dapat tu berbeza-beza. Pahalanya serupa je ke? Pahala sama, cara nak dapat tu berbeza. Jangan kata Tuhan ni tak adil pula. Seronok orang lelaki-lelaki ustaz kan dapat pahala sembahyang Jumaat. Macam kami kau ibu tak ada pahala Jumaat ustaz. Datanglah sembahyang. Bukan tak wajib pada kami. Kalau lapang tempat untuk orang perempuan, datanglah makcik. Tak ada larang perempuan sembahyang Jumaat. Tapi tak seronoklah ustaz nak berbual-bual dengan jantan ustaz. Kalau lagi duduk di rumah. Tapi itulah macam makcik kata tadi, tak adalah pahala Jumaat. Ada makcik masak untuk suami makcik yang datang sembahyang Jumaat. Pahalanya macam makcik datang sembahyang Jumaat. Oh iya ke? Masalahnya ustaz, makcik tak ada suami, kahwin. Ya Allah. Kan senang. Susah sangat. Semua pahalanya sama. Cara nak dapatnya mengikut kepada keadaan tuan-tuan, keadaan diri kita masing-masing. Itulah maksud Islam tu senang. Kalau kita tak ada anak, kita bela anak yatim. Saya tak nak ustaz anak yatim duduk di rumah saya ustaz. Tak larat ustaz. Ambil bela anak yatim yang duduk di pusat jagaan anak-anak yatim. Tak perlu mereka duduk di rumah kita. Tiap-tiap bulan 500 bagi dekat 2-3 budak. Ni, 3 orang ni saya tanggung sepanjang mereka duduk di sini. Itu macam bela anak sendiri lah tu. Islam bagi sama je tuan-tuan. Ustaz, saya tidak ada mak ustaz. Macam mana saya nak buat pahala menjaga dan memelihara ibu ustaz? Pelihara ibu saudara. Kakak, mak, adik, mak. Masalahnya ustaz, mak saya anak tunggal. Memang tak ada adik-beradik. Kalau begitu, jaga dan hormat dan kasih pada kawan ibu kamu. Kawan mak yang masih hidup. Buat baik pada kawan mak yang masih hidup. Masalah dia ustaz, mak saya tak ada kawan. Mak kamu tazen lah. Memang duduk dalam hutan, tak ada kawan. Buat baik dengan cita. Nah. Baik, itu makna Islam tu mudah. Mudah, seronok ustaz dia orang datang mengaji ustaz. Saya tak boleh datang ustaz, saya khujir ustaz. Kalau gitu akak suka pada orang yang belajar, akak dapat pahala ilmu. Tak boleh datang mengaji, akak suka pun jadilah. Kalau akak tak nak datang mengaji, akak jadi pendengar pun jadilah. Suruh dia orang rakam. Suruh dia orang rakam, dapatlah jawapan. Kalau rakam tak boleh, tuan-tuan hanya suka saja. Duduk di rumah, mengendap pun tingkat, dia orang mengaji seronoknya, dia orang mengaji, kalau lah aku sihat, aku pun nak datang. Dapat pahala mengaji. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat pahala dengan tak payah datang mengaji, minta-mintalah sakit. Ya, insyaAllah dapat pahala senang. Baik, Nabi bersabda, darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih. Itu kaedah usul fiqah. Artinya, menolak segala kerosakan didahulukan di atas segala mendatangkan kebaikan. Darul mafasid, tolak keburukan, muqaddam ala jalabil masalih, itu lebih baik didahulukan daripada membuat kebajikan. Menolak keburukan itulah lebih awal, lebih baik daripada mendatangkan segala kebaikan. Tolak dulu benda yang rosak. Tolak dulu benda yang tak baik sebelum kita buat benda baik. Itu lagi bagus. Banyak orang yang datang buat baik, tetapi dia tak menolak kemudaratan yang datang pada diri dia, yang datang pada masyarakat dan sebagainya. Ustaz, saya tak boleh kena air ustaz. Kalau kena air, habis kulit saya lagi merebak, alergi rosaknya ustaz. Kalau gitu, jangan bagi kena air. Kamu guna tayamum. Walaupun tujuan, walaupun berwuduk itu bagus, tetapi mengelakkan daripada air ni menjangkitkan kulat pada tangan, tak payahlah berwuduk, pi tayamum. Tapi ustaz, biarlah sakit pun sakit ustaz, janji saya dapat pahala. Salah. Saya ni ustaz, doktor kata jangan kena air ustaz. Kalau kena air lagi teruk penyakit kulit saya ustaz. Lantaklah cakap doktor ustaz, saya nak dapat pahala wuduk je juga. Salah. Elakkan mudarat. Nanti tangan kamu kena potong, habis tangan kamu tak ada. Sekarang tak payahlah kamu berwuduk dengan air, pergi ganti tayamum. Kalau tayamum pun tak boleh kena juga, tak payah tayamum, semayang aja. Mengelakkan mudarat lebih baik daripada nak membuat kebajikan. Itu yang lebih diutamakan. Itu dipanggil sebagai usul fiqh. Usul fiqh. Jangan terus nak buat pahala sampai mudarat dilanggar. Salah perbuatan demikian. Baik. Macam tuan-tuanlah pergi belah, pergi buang selaput mata. Doktor kata, makcik, makcik dah buang selaput ni, jangan tunduk lama-lama. Jangan bongkok lama-lama, jangan tengok matahari lama-lama, kena pakai spek hitam walaupun malam. Ada orang dia tak puas kalau dia tak sujud. Dia nak sujud juga. Tak puas ustaz. Baru 2 hari ustaz, doktor kata jangan tunduk, takut terkeluar mata tu ustaz. Kira kan doktor lah, untuk dia lah ustaz. Makcik tak puas hati, dia tunduk juga tuan-tuan. Yang ni tak betul usul fiqahnya. Dah doktor kata jangan, memadailah kamu tunduk sikit saja. Tapi janganlah dah sebulan tak mau tunduk-tunduk lagi. Tanya pada doktor betul-betul. Sebenar-benarnya doktor, berapa lama makcik tak boleh tunduk yang macam sujud tu doktor? Ini sampai dah 2 tahun gitu. Apa eh makcik? Selaput gitu dia. Makcik buat operate bila? 2007. Ay, lamanya. Ada beberapa hari dia yang tak boleh tunduk betul-betul. Tapi setengah orang dia tak puas hati. Dia nak tunduk juga. Dia kata tak puas ustaz. Nak tunduk juga. Nak sujud juga. Ha, akhirnya rosak mata dia. Langsung buta. Lah nama dia Kasimah Selamat. Ya, pasal dia perempuan, dia ada marbutah di belakang, tak taknis ke apa kan. Kasimah, kalau hak laki-laki, kasih Muslimah. Jadi tuan-tuan, Islam adalah agama yang mudah. Dia bagi kaedah, kaedah, kaedah, kaedah. Semua ada kaedah. Tak boleh nak tawaf jalan, kamu tawaf tak kerusi. Tak boleh tawaf tak kerusi, kamu tawaf tak. Ini orang duk usung kamu, jalanlah. Apa salah kita tuan-tuan? Tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat ibadat. Baik. Yang ke-13, berturut-turut. Di antara segala anggota pada bersuci. Dengan sekira-kiranya tiada kering yang pertama sebelum masuk kepada yang kedua. Lepas basuh muka, yang dikatakan berturut-turut basuh tangan tu apa? Air di muka masih ada. Air di muka ni masih ada, baru basuh tangan. Itu maknanya muwalat. Jangan air di muka ni dah kering, baru nak basuh tangan. Jangan air di tangan dah kering, baru nak basuh kaki. Baru nak basuh kepala. Itu tidak muwalat, tak dapat sunat. Sunatnya ialah lepas basuh muka, basuh tangan. Lepas tangan, terus kepala. Lepas kepala, terus kaki. Berturut-turut. Jangan lepas basuh muka menung. Buat apa tu mat? Ambil wuduk. Tak ambil lagi. Tak ada baru basuh muka. Menung sekejap. Sah. Tapi tak dapat sunat berturut. Turut. Baik. Kaedahnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna rajulan ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد توضع وترك على ظهر قدميه مثلما موضع الزفر فقال له ارجع فأحسن وضوءك. Artinya bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya telah berwuduk ia dan ditinggalkan atas belakang kakinya seperti tempat kuku. Maka sabda Nabi, ulang semula wuduk kamu dan elokkan wuduk kamu. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Disuruhnya dengan perkataan mengelokkan bukan semata-mata disuruhnya mengulang dan mengelokkan itu berhasil dengan mengasingkan membasuh itu anggota. Jadi Nabi kata, pi ulang balik bahagian kamu tak kena. Menyuruh ulang tu maksudnya ialah menyuruh basuh elok-elok, menyuruh buat elok-elok. Sebab ada orang bila basuh kaki masa ambil wudu, dia main basuh gitu aja, tapak kaki tak kena, tumit tak kena. Pastikan tapak kaki kena, belakang tumit kena. Saya sebut pada tuan-tuan, dua anggota yang menyebabkan kita senang masuk neraka. Yang pertama lidah. Lidah ni nak cakap tak tuan-tuan lah. Yang kedua ialah tumit kaki yang membawa ke neraka. Sebab dibasuh dalam keadaan tidak sempurna ketika berwuduk. Baik, tandakan di situ. Habislah. Baik, ada apa-apa soalan? Boleh ya? Baik, minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.